Benarkah bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab? Allahu alam kalau ini. Saya belum tahu tentang riwayatnya. Kalau memang ada di antara ustadz-ustadz kita yang faham sunnah sudah menjelaskan, maka silakan diikuti. Saya belum tahu, belum temukan dalil sahihnya.